Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts. Ilan nasi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadhan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaAllah pembahasan kita pada siang ini tentang merubah emas atau kredit emas atau menjual emas dengan cara tidak tunai. Sebelum kita mulai, maka perlu saya berikan pengantar pendahuluan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat-tamru bit-tamri wal milhu bil milhi mislan bimislin yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan khusus untuk 6 komoditi. Cara perdagangannya ada aturan khusus yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama dalam hal ini, ya, bahwa ini aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dilanggar terjadi riba. Ya. Dalam 6 komoditi yang dikatakan oleh Rasulullah, emas tukar dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, syair dengan syair. Syair ini gandum bentuknya panjang, kalau yang bur bentuknya bulat. Kemudian yang terakhir, garam dengan garam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ditukar sejenis, dua syaratnya, sama ukurannya dan tunai. Untuk ukuran emas dan perak adalah berat. Maka 10 gram emas ditukar dengan emas juga syaratnya kata Rasulullah harus dua, yaitu harus sama gramnya dan tunai. Kalau dikatakan emas saya kualitasnya lebih tinggi, kalau mau ditukar langsung dengan emas harus sama beratnya walaupun kualitas Anda lebih tinggi. Kalau menurut logika Anda, kalau kualitasnya lebih tinggi ditukar dengan kualitas lebih rendah, umpamanya karat. Ya. Karat yang 23 ditukar dengan 18. Tentu yang 18 lebih berat dan yang 23 lebih ringan. Iya atau tidak? Iya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan tidak, harus sama ukurannya, harus sama beratnya. Ini syarat yang pertama. Bila tidak sama beratnya, yang 23 umpamanya 10 gram, yang 18 umpamanya 13 gram, terjadi namanya riba fadl. Kemudian syarat yang kedua harus tunai, yadan biyadin. Yadan biyadin itu artinya tangan dengan tangan. Apa arti tangan dengan tangan? Ini emas saya, sini emasmu. Ya, tapi kalau ini emas saya begini aja terus, nanti sore baru emas kamu, berarti tidak tangan dengan tangan. Dalam riwayat yang lain, ha'an biha'in. Ha'an biha'in itu, ha. Ini lafaz menunjukkan, kata yang menunjukkan lafaz, ucapan. Sampai di sini jelas. Menukar beras dikiaskan dengan gandum adalah beras. Karena gandum, kurma adalah makanan pokok. Beras di Indonesia adalah makanan pokok. Anda punya beras kualitas tinggi, rojo lele. Ada orang yang ingin nukar yang dia berasnya kualitas rendah. Beras apa umpamanya? Nama beras, varietas, nama varietas. Berapa? Beras Petruk. Itu. Ada yang tukang beras di sini, enggak ada yang jual beras. Iya, tadi rojo lele mau ditukar dengan yang kelas rendah. Apa namanya? IR64. Hah? Mau ditukar dengan IR64. IR64-nya 100 kilo. Rojo lelenya tentu kalau menurut value atau nilai tukar, dia mengatakan nilai tukarnya enggak mungkin 1 banding 1. Ya, dia minta umpamanya 70 kilo yang rojo lele. Paham? Lalu mereka lakukan penukaran ini, terjadi namanya riba fadl. Harusnya sama-sama tunai. Sama-sama ukurannya. 100 kilo IR64, 100 kilo juga rojo lele. Jelas? Syarat yang kedua harus tunai. Ini rojo lele 100 kilo, sini IR64 100 kilo. Paham ini? Baik. Harus tunai. Bila berbeda illat kelompok. Dua komoditi yang disebutkan Rasulullah, pertama emas dan perak. Ya. Itu illatnya adalah sebagai alat tukar. Yang empat adalah makanan pokok. Bila berbeda jenis tapi masih satu kelompok illat. Emas ditukar dengan perak, satu illat tapi berbeda jenis. Kalau tadi satu jenis tapi berbeda kualitas. Paham? Atau beras ditukar dengan gandum. Atau gandum ditukar dengan kurma. Jelas? Ini syaratnya boleh berbeda ukuran. Menukar emas dengan perak di masa Rasulullah SAW 1 banding 10. 1 dinar ditukar dengan 10 dirham. Dinar emas dengan berat 4,25 gram. Dirham perak dengan berat 3,89 kalau saya tidak salah. 3,89 gram. Jelas? Boleh berbeda berat. Satu keping yang ini 10 keping. Boleh. Tetapi harus yadan biyadin. Ini emas, ini dinar, sini dirham. Tak boleh dinarnya dulu dikasih, nanti sore baru dirhamnya. Atau dirhamnya dikasih sekarang, besok baru dinarnya. Kalau itu terjadi dia riba nasi'ah. Riba ada masa penundaan. Jelas sampai di sini? Menukar kurma ajwa dengan beras rojo lele. Boleh 1 kilo ajwa dengan 2 kilo rojo lele. Boleh atau tidak? Tapi syaratnya harus ya, dan biadin. Sini rojo lelenya, di waktu yang sama sini ajwanya. Kalau menukar ajwa dengan kurma khalas atau sukari, apa syaratnya agar tidak terjadi riba? Sama beratnya dan ya dan biadin. Harus sukarinya 1 kilo dan harus juga ajwanya 1 kilo. Dengan ya dan biadin. Ini. Jelas. Kurma dengan gandum. Apa syaratnya? Kurma ajwa dengan beras rojo lele. Apa syaratnya? Boleh berbeda berat tapi harus ya dan biadin. Sampai di sini faham? Berbeda illat maka boleh dua-duanya. Boleh 1 kilo emas 10 ton atau 30 ton rojo lele. Boleh? Boleh. Boleh rojo lele di awal, emas 1 bulan lagi. Boleh? Boleh atau tidak? Tunjuk siapa yang bilang boleh. Enggak ada, berarti saya sendiri yang nunjuk. Saya sendiri yang nunjuk. Emas dengan beras, apa syaratnya? Tunai. Tidak ada syarat, dua syarat tidak ada. Berarti boleh 1 kilo dengan 600 kilo. 600 kilo. Cukup 600 kilo, kurang, tambah. 6.000 kilo. 1 kilo emas dengan 6.000 kilo. Boleh. Dan boleh juga emas hari ini, bulan depan, beras rojo lelenya. Boleh atau tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke Madinah dan mendapati penduduk Madinah melakukan akad salam. Akad salam itu uang dibayar sekarang, nanti kurma tahun depan. Jelas? Itu lalu Rasulullah datang, falyuslim fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajrin ma'lum. Rasulullah SAW, siapa yang membuat akad salam maka bayar uang sekarang. Terima nanti barangnya dengan waktu dan berat yang tertentu. Waktu tertentu 1 tahun lagi, 2 tahun lagi boleh. Bahkan mereka membuat akad salam itu bahkan untuk 3 tahun. Boleh. Jelas? Ini nas. Dan ketika Rasulullah SAW membeli dari Yahudi, beliau gadaikan baju besinya. Berarti tunai atau tidak beliau beli gandum dari orang Yahudi? Tunai atau tidak? Tunai dari mana? Kalau tunai ngapain harus digadaikan? Terlalu bodoh kalau tunai beli tunai, lalu dia minta barang gadaian, Anda kasih juga. Kalau gitu dimintanya mobil Anda, kasih juga sekalian. Digadaikan karena dia tidak tunai pasti. Ya. Dan sampai Rasulullah wafat masih tergadai, berarti sudah dibayar atau belum? Belum. Boleh. Boleh. Jelas? Jelas atau tidak? Apa? Hukum apa? Boleh-boleh hukumnya apa? Boleh itu hukum namanya, akhi. Hukum itu ada lima. Hukum taklifi itu ada lima. Wajib, sunnah, mubah. Mubah ini yang boleh-boleh tadi. Yang wajib itu mesti dilakukan, bukan boleh. Anda tinggalkan berdosa. Kalau yang sunnah atau yang mandub, dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau yang mubah, yang boleh dilakukan boleh, tidak. Kalau yang makruh Anda lakukan, ya, tidak dapat pahala. Anda tinggalkan berpahala. Kalau yang haram Anda lakukan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Selesai? Dalilnya apa? Apa tadi dalilnya apa? Yang berbeda ilatnya, kan tadi Rasulullah SAW mengatakan, dan beliau melakukan, gandum, ilatnya tadi apa? Makanan pokok. Pembelinya dengan uang dirham. Ya. Ini komoditi yang alat tukar. Dan beliau tukarkan dengan Yahudi dengan cara tidak tunai. Beliau datang ke Madinah, orang-orang sudah membuat akad salam. Yang namanya akad salam, uang dibayar sekarang, barang terima setahun, dua tahun, tiga tahun ke depan. Bagi pembeli, yang uang wajib dibayar sekarang. Tidak boleh berpisah dari majlis, melainkan uang dibayar. Keuntungan bagi pembeli, harga pasti murah. Ya. Dia beli kurma 3 tahun lagi serah terimanya, uang bayar sekarang. Ya, ini tunai atau tidak? Tidak. Boleh? Ya boleh. Ijma' para ulama tadi tidak ada khilaf. Jelas? Ini ijma' juga dalil. Paham sampai di sini? Kalau paham baru kita baca murabahah emas ini. Bismillah. Murabahah emas. Murabahah emas adalah salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai, yaitu seorang nasabah datang ke salah satu bank syariah mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas batangan dengan berat sekian seraya membayar uang muka. Lalu bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh bank. Hingga angsuran lunas, barulah emas diserahkan kepada nasabah. Jelasin deskripsinya. Hah? Ya. Hah. Sekarang hukum tentang kasus ini. Terus. Dari deskripsi ini, sangat jelas bahwa akad murabahah emas antara nasabah dan bank syariah tidak tunai. Akad jual beli dan uang muka terjadi di depan, namun barang diserahkan setelah beberapa bulan ketika angsuran lunas dibayar. Apakah akad ini termasuk riba bai atau tidak? Jelas ini. Pertama, ketika datang kan bayar DP. Ya. Emasnya kapan? Nanti diterima kalau lunas. Kalau lunasnya setahun, berarti setahun DP dulu bayar sekarang. Jelas ini. Bolehkah menjual emas pakai DP? Hah? Boleh? Boleh sebesar yang dibayar DP-nya. Kalau dia ingin beli sekilo, 600 juta anggap. Dia cuma bawa 6 juta, berarti cuma dapat 10 gram kan ya? Hah? Cuma dapat 10 gram. Kata dia, saya mau beli sekilo pak, saya bayar DP-nya dulu 6 juta. Ya udah, ini berarti 10 gram ambil buatmu. Enggak, saya mau sekilo. Oh enggak sah kalau sekilo. Tapi kalau 10 gram sah. Jelas ini? Maka kalau dia bayar 10 gram sebesar itu yang sah, yang tunai. Diterima sekarang juga. Kalau dengan DP, tidak ada seorang pun ulama di dunia yang membolehkannya. Terus. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang membolehkan jual beli emas serta tidak tunai. Nomor 77 garing DSN strip M3 Romawi garis miring 5 Romawi garis miring 2010 kok yang berbunyi. M3 mana M3 itu? MUI atau M3? MUI. MUI garis miring 5 Romawi garis miring 2010. Ya. Yang berbunyi. Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabaha, hukumnya boleh atau mubah selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi atau uang. Tadi saya bilang tidak ada ulama yang bolehkan. Ternyata di sini ada Dewan Syariah Nasional Indonesia yang diketuai oleh yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya. Kata beliau boleh. Ya. Pernyataan beliau boleh ini sudah didahului oleh ijma' para ulama sebelumnya. Maka bila ada yang melanggar ijma' setelah ada ijma' sebelumnya, pelanggar ini tidak dianggap. Mana ijma'nya nanti akan Anda baca. Bahwa Imam An-Nawawi menukil ijma' para ulama, ya, bahwa emas bila ditukar dengan emas atau ditukar dengan perak, syaratkan harus tunai. Ya. Fatwa ini merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan menukar emas perhiasan dengan dinar atau uang emas dengan cara tidak sama beratnya dan tidak tunai, karena emas adalah perhiasan dan bukan mata uang. Dengan demikian, emas perhiasan telah keluar dari ilat uang emas dinar, yaitu samania. Maka emas perhiasan tak ubahnya barang dagangan yang boleh ditukar dengan mata uang emas atau dinar dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Ya, fatwa DSN ini merujuk pendapat Ibnu Qayyim yang sebelumnya dimulai oleh gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi ijma' sebelum mereka sudah ada yang dinukil oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi lebih dahulu, dia di abad ke-7, Ibnu Taimiyah di abad ke-8. Tapi ingat, Ibnu Taimiyah mengatakan boleh kalau emas yang satu adalah perhiasan. Ya. Apakah yang diperjualkan di bank syariah itu emas perhiasan atau emas lantakan? Lantakan itu apa artinya? Batangan. Hah? Atau emas batangan? Tangan. Tadi kata Ibnu Qayyim boleh karena dengan perhiasan keluar dia menjadi barang. Ya. Kemudian ini dipakaikan, dikatakan boleh, tapi yang dijualkannya adalah emas batangan. Perhiasan batangan itu? Bukan. Berarti yang dimaksud dari emas batangan nilai pembuatannya kah atau nilai intrinsik pada barangnya? Emasnya. Nilai emasnya kah atau nilai pembuatan? Nilai emas. Jadi ini kias menyamakan sesuatu yang berbeda. Dalam ilmu kias dan ilmu usul fikih, kias seperti ini dinamakan dengan kias ma'al fariq. Kias yang berbeda illatnya, tidak sama. Oleh karena itu batal kalau dalam ilmu usul fikih. Ya, dan alhamdulillah saya dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan gelar doktor di bidang usul fikih dari Universitas Islam Muhammad bin Saud di Riyadh. Baik. Terus. Ibnu Taimiyah berkata, emas dan perak dalam bentuk perhiasan yang ada unsur buatan manusia tidak disyariatkan menjualnya tidak disyaratkan menjualnya dengan syarat dengan sejenis dirham atau sejenis emas dan perak dalam bentuk perhiasan yang ada unsur buatan manusia tidak disyaratkan menjualnya dengan yang sejenis atau dinar dan dirham sama beratnya. Ya. Karena sebentar, perhiasan perak dengan dirham perak sama-sama perak atau tidak? Tapi satu perhiasan yang satu berbentuk bulat berbentuk mata uang. Kalung emas ditukar dengan emas koin, sama-sama emas atau tidak? Sama-sama emas. Ini yang kata mereka tidak disyaratkan harus sama beratnya. Kenapa tidak harus sama beratnya? Biaya upah pembuatannya. Satu emasnya bulat biasa aja. Ini pembuatannya kan gampang dibandingkan yang diukir-ukir, masya Allah. Itu kan susah atau tidak? Siapa yang pembuat emas yang itu tadi? Ada di sini? Untuk satu kalung tadi kan kecil-kecil rantainya itu kan ya, buat disambung di kecil-kecil. Untuk kalung 1 meter itu berapa hari? Berapa? Astagfirullah. 1 meter kalau di leher 3 kali putar. Susah banget sih. Butuh berapa hari? Memang beratnya sama, sama-sama ini 100 gram, ini juga 100 gram yang dinar. Tapi ini buatnya umpamanya 10 hari. Dengan rata-rata kerja 6 jam. Yang ini mungkin 1 menit taruh di mesin satu cetak tek jadi. Ya atau tidak? Maka Ibnu Taimiyah memasukkan di sana boleh tidak sama beratnya karena ada unsur jasa manusia di sana yang jauh lebih tinggi harganya. Jelas itu alasannya. Ya. Terus. Karena nilai tambah pembuatan emas perhiasan, jual beli boleh dilakukan tunai atau tidak tunai. Tunai ataupun tidak tunai. Karena bila boleh bertambah, berarti boleh. Riba itu artinya kan bertambah. Kalau riba fadl boleh, riba nasiah juga jadi boleh. Karena terkadang riba nasiah boleh, fadl masih tidak boleh. Artinya fadl itu paling berat. Ketika dia boleh, yang tunai tidak tunai pun jadi boleh. Karena riba nasiah adalah di bawah dari riba fadl. Coba dalam masalah tukar uang dalam pinjam meminjam, Si A meminjamkan kepada B 1 juta. Pecahan 100 ribu rupiah. Ketika dia bayar sebulan, dia bayarkan dengan pecahan 10 ribu rupiah sebanyak 100 lembar. Ya, ini tukar menukar atau tidak namanya? Hah? Iya, tukar 10 ribu dengan 100 ribu. Tunai atau tidak? Kok tunai? Sebulan tunai namanya, hei. Sebulan namanya kan? Kan ngutang kan gitu. Sebulan baru dibayar. Ya. Tapi boleh enggak? Berarti ini riba nasiah. Boleh dalam akad pinjam meminjam. Tapi boleh enggak dibayar pertambahan? Dibayarnya dengan 1.010.000 rupiah. Boleh? Tidak boleh kalau disyaratkan dari awal. Jelas Anda ini? Berarti riba fadl itu lebih ketat daripada riba nasiah. Di mana di sini riba nasiah ada, tapi riba fadl tetap tidak boleh ada. Yaitu berlebih atau tidak sama. Jelas ini? Baik, maka bila riba fadl boleh, riba nasiah juga boleh. Tadi kata beliau, riba fadlnya di mana bolehnya? Karena satu ada unsur jasa pembuatan. Ya, ketika boleh dia tidak sama ukuran beratnya, maka boleh juga tidak tunai. Jelas? Terus. Selama perhiasan emas dan perak tersebut tidak dimaksudkan sebagai saman atau harga uang. Iya. Selagi emas yang satu tidak dimaksudkan sebagai alat tukar, karena dia adalah perhiasan. Paham? Tapi yang terjadi di murabahah di lembaga keuangan tadi, yang jualnya perhiasan atau emas batangan, ya. Berarti ini ditujukan uang atau bukan uang? Yang namanya batangan tentu uang. Orang kalau menyimpan kekayaan dalam bentuk perhiasan atau dalam bentuk batangan? Batangan. Orang kalau ingin lindung nilai harga uang dengan yang batangan atau perhiasan? Batangan. Anda kalau digaji pakai emas, mau pakai koin atau pakai perhiasan? Tergantung juga. Kalau istri antum mistik perhiasan, tapi biasanya pakai koin kan ya? Itu dia uang. Hah? Orang menilai harga barang, fungsi uang seperti itu. Penyimpan kekayaan, alat tukar, kemudian harga barang dan jasa. Tadi harga jasa dengan yang koin. Penilai harga barang, ini gedung ini berapa emas perhiasannya ya? Emas perhiasan harganya atau emas lantakan harganya? Hah? Emas perhiasan, enggak pernah orang jual rumah pakai perhiasan. Emas pakai emas lantakan lah. Iya atau tidak? Ya. Maka itulah yang dia uang hakikatnya. Allah tahu. Terus. Ibnu Qayyim memperkuat pendapat tersebut dengan memberikan argumen bahwa perhiasan emas dan perak telah keluar dari fungsi emas dinar dan perak dirham sebagai alat tukar menjadi barang dagangan biasa. Iya. Kata mereka, ini pendapat Ibnu Qayyim dengan gurunya, ketika dia menjadi perhiasan, keluar dia dari hakikat emas dan perak sebagai alat tukar. Seperti saya katakan tadi, enggak ada orang beli pakai cincin, beli motor. Ini berapa cincin untuk beli motor? Enggak, untuk beli yang lantakan. Ya, membeli mobil, pakai berapa gelang ini? Tambah kalung berapa? Enggak. Tapi pakai yang koin. Kalau koin bisa berapa koin? Hah? Baik. Tanggapan. A. Dalam istilah ilmu, usul fikih, cara DSN mengambil dalil dinamakan dengan takhrij, yaitu menganalogikan bolehnya murabahah emas dengan pendapat yang membolehkan menjual perhiasan emas dengan uang emas secara tidak tunai, agar hukum yang ditakhrij atau yang dianalogikan menjadi kuat, maka disyaratkan bahwa pendapat al-mukharraj minhu dalam hal ini bolehnya menjual perhiasan emas dengan uang emas dengan cara tidak tunai haruslah pendapat yang rajih atau kuat. Namun sayang, persyaratan ini tidak terpenuhi karena pendapat ini sangat lemah dan bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. Bahkan beberapa ulama menukil bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan ijma. Ya. Paham Anda ini maksudnya? Paham? Ada yang paham? Paham? Tentunya ngangguk. Paham maksudnya ini? Coba sekali lagi baca. Pelan-pelan bacanya, pelan-pelan bacanya. Ini bahasa Indonesia semua ini. Tidak ada. Tapi istilahnya ada yang bahasa Arab, ya. Tapi sudah saya Indonesiakan juga. Ulangi. Dalam istilah ilmu usul fikih, cara DSN mengambil dalil dinamakan dengan takhrij, yaitu menganalogikan bolehnya murabahah emas dengan pendapat yang membolehkan menjual perhiasan emas dengan uang emas secara tidak tunai. Apa bedanya takhrij dengan qiyas? Pernah dengar kata takhrij? Tidak pernah juga. Qiyas? Pernah. Takhrij enggak pernah ya. Beda kalau takhrij dalam ilmu hadis, beda maksudnya takhrij dalam ilmu usul fiqh. Kalau takhrij dalam ilmu hadis maksudnya mengeluarkan hadis ini dari siapa, dari siapa, dari siapanya. Dan serta menjelaskan hukum sanad masing-masingnya dan menjelaskan hukum hadisnya. Kalau takhrij dalam ilmu usul fiqh, ada satu hukum fikih. Hukum fikih yang kasus yang lain yang mirip dengan ini dianalogikan dengan ini, kasus dengan kasus. Tapi hukum fikih pertama tadi, ya, bukan berdalil dari nas. Kalau dia berdalil dari nas, apa namanya? Qiyas. Faham Anda? Fahamannya, Allah mengharamkan khamar. Ya, khamar itu apa? Minum, bukan sesuatu yang memabukkan. Minuman yang dibuat dari perasan anggur dan difermentasikan sehingga diminum jadi mabuk. Fermentasikan lebih dari 3 hari. Anggur diperas. Maaf, saya tunjukkan kepada Anda cara buat khamar berdosa saya. Masalahnya anggur di Indonesia sekarang luar biasa banyaknya, padahal pohonnya tidak ada. Ya, itu dia yang khamar. Ayat ketika menurunkan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, maksudnya itu. Dan ada nasnya mengharamkan ini. Jelas? Yang lain yang sama ilat dan maknanya, tapi bukan dari anggur. Seperti nabih, itu terbuat dari kurma. Ya. Atau di Indonesia kan ada yang terbuat. Dari bermacam-macam yang mengandung, apa yang dikandungnya, glukos itu. Hah? Gulanya tinggi, yang gula tinggi kan ya. Hah? Dibiarkan selama 3 hari juga mabuk. Paham Anda ini? Tapi dia bukan dari anggur. Ini bagaimana hukumnya? Ya. Ini yang namanya kias. Ini yang namanya kias. Kalau yang takhrij ini, ini dalam mengembangkan madhab seperti itu. Dalam mengembangkan madhab seperti itu, Imam Syafi'i berkata seperti ini. Tidak ada nas sharih tentang kasus ini, umpamanya. Jelas? Kemudian ada kasus baru sekarang yang mirip dengan kasus itu. Kemudian disamakan hukumnya. Ini namanya takhrij. Dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih namanya takhrij. Jelas anda ini? Kalau kias untuk sesuatu yang ada dalil nas Quran, disamakan yang tidak ada nas Qurannya. Kalau yang takhrij, ijtihad seorang ulama, disamakan dengan hasil ijtihad ini kasus yang lain. Paham? Ini namanya takhrij. Sehingga banyak hal-hal yang tidak terjadi di masa Imam Syafi'i, tidak ada pendapat Imam Syafi'i, tapi para ulama setelahnya, murid-murid beliau dan ke bawahnya mengatakan ini mazhab Syafi'i. Padahal kalau ada cari di Al-Um, tidak ada. Maaf, Al-Quran dimainin anak-anak, jangan dimainin anak-anak. Afwan, yang punya anak ini mushaf tak boleh. Tidak ada yang punya. Seandainya ada, saya bawa pulang. Ya. Baik. Ya. Ini namanya alhamdulillah ada. Ini namanya takhrij. Paham sekarang? Dia karena itulah mazhab itu membesar karena banyak murid-muridnya yang mengkiaskan dengan perkataan para imam-imam tersebut. Padahal kalau anda cek di mazhab, di kitab yang ditulis Imam Syafi'i, hampir 70% yang ada di buku-buku mazhab Syafi'i itu tidak pernah Imam Syafi'i mengucapkan langsung dengan lisannya atau dalam tulisannya. Tapi para ulama-ulama mazhabnya menyamakan dengan ijtihadnya. Jelas? Ini namanya takhrij. Ya. Syarat takhrij boleh itu bila hukum asal. Sekarang dia kan ingin menyamakan murabahah emas, kredit emas dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim, pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Kalau kias jelas kepada Quran dan hadis nas, sehingga dia boleh. Faham? Kalau kepada perkataan para ulama tadi, apakah perkataan ulama dalil? Ijtihad, apakah perkataan Taimiyah dalil? Hah? Tidak. Lalu kenapa dia kiaskan? Kalau ijma' para ulama itu pendapat yang rajih, itu bisa dikiaskan karena ijma' adalah dalil. Sekarang dalam masalah ini khilaf para ulama, bahkan ijma' yang terjadi menyalahi perkataan sebelum Ibnu Taimiyah sudah ijma' para ulama. Nanti kita lihat dinukil oleh banyak para ulama bahwa sudah terjadi ijma' sebelum kedua para ulama terhormat ini menyelisihi ijma', mengatakan boleh dalam kasus tersebut. Berarti ini lemah di bawah lemah. Pendapat Ibnu Taimiyahnya lemah, sekarang dikiaskan lagi kepada yang lemah, yang lemah. Apa hasilnya? Lemah pangkat 2 apa 3 apa 4? Tambahkan aja oleh anda. Tapi lemah atas lemah. Terus. Agar hukum yang ditakhris atau yang dianalogikan menjadi kuat, maka disyaratkan bahwa pendapat al-mukharaj minhu dalam hal ini bolehnya menjual perhiasan emas dengan uang emas dengan cara tidak tunai haruslah pendapat yang rajih atau kuat. Namun sayang, persyaratan ini tidak terpenuhi karena pendapat ini sangat lemah dan bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. Bahkan beberapa ulama menukil bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan ijma. Terus Ibnu Hurairah wafat tahun 560 Hijriah. Ustaz Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah. Iya. Wafat tahun 560 Hijriah berkata, iya, ini Ibnu Hubairah ulama besar dalam mazhab Hambali. Dua abad sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Beliau sudah menukil ijma' para ulama dalam hal ini. Apa kata beliau? Umat Islam telah sepakat bahwa tidak boleh menukar emas dengan emas atau perak dengan perak, baik yang masih berbentuk bahan baku, berbentuk mata uang, ataupun berbentuk perhiasan dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Ini merupakan riba nasi'ah dan riba fadol. Ya, kata beliau, dua abad sebelum Ibnu Taimiyah berpendapat yang keluar dari pendapat para ulama, emas baik masih dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, belum diolah jadi koin, jadi mata uang, jadi lantakan atau jadi perhiasan, ataupun yang sudah berubah menjadi koin, ya, jadi dinar, mata uang, ataupun yang sudah berubah menjadi bentuk perhiasan. Sepakat para ulama harus sama beratnya dan harus yadan biyadin. Paham di sini? Terus. Dan umat Islam juga sepakat bahwa boleh menukar emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda, akan tetapi haram dilakukan dengan cara tidak tunai. Ya, dengan cara tidak tunai haram dilakukan. Ijma' ini antara emas dengan perak. Mata uang rupiah bagian dari ini. Emas, perak, rupiah. Bagian dari mata uang. Maka menukarnya rupiah dengan emas, ijma' para ulama harus tunai. Tunai. Tidak boleh kredit. Terus. Ibnu Juzai wafat tahun 741 Hijriah berkata, ini juga ulama mazhab Hambali. Kenapa saya banyak nukil mazhab Hambali? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bermazhab Hambali dalam sisi fikih. Terus, para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menukar emas dengan perak atau emas dengan emas atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai. Akan tetapi serah terima kedua barang tersebut wajib dilakukan tunai. Ya. Oleh karena pendapat ini terlalu lemah sehingga... Pendapat yang mana maksudnya ini? Pendapat Ibnu Taimiyah dan muridnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Pendapat ini terlalu lemah sehingga... Sehingga Majma' al-Fiqih al-Islami, Divisi Fiqih Oki, tidak menganggap pendapat ini dalam muktamar di Abu Dhabi tahun 1995 dengan keputusan yang berbunyi, menekankan kembali pendapat seluruh para ahli fikih yang melarang menukar emas perhiasan dengan yang tidak perhiasan dengan ukuran yang tidak sama. Ya, seluruh para ulama sekarang sudah ijma' bahwa tidak boleh. Dan itu pendapat memang pernah ada dalam sejarah Islam, tapi pendapatnya lemah. Terus. B. Setelah mengetahui bahwa pendapat ini syadz, tidak populer, dikarenakan jelas-jelas bertentangan dengan hadis yang mewajibkan menukar emas dengan emas dengan cara tunai. Juga hadis tersebut mutlak melarang menukar emas dengan cara tidak tunai, baik emas perhiasan ataupun emas sebagai mata uang. Dan tidak ada satupun dalil yang mentakyid, mengikat kemutlakan emas tersebut, maka mengkhususkan larangan hanya untuk emas sebagai mata uang tersebut mentakyid dengan tanpa dalil. Ya, termasuk mentakyid tanpa dalil. Jelas, tadi Ibnu Taimiyah mengeluarkan karena di sana ada unsur pembuatan. Dalam hadisnya kan mutlak emas dengan emas. Iya atau tidak? Tidak, Rasulullah jelaskan emas perhiasan dengan emas tidak perhiasan. Berarti di sini tidak ada dalil. Wallah taala alam. Terus. Adapun dalil bahwa dengan adanya unsur pembuatan manusia menjadikan emas perhiasan keluar dari emas yang dimaksud pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai alat tukar tidak dapat dibenarkan. Karena emas yang menjadi alat tukar di masa Nabi pun terdapat unsur pembuatan manusia dalam bentuk ukuran gambar, ukiran gambar, ornamen dan tulisan. Ya. Emas di masa Nabi, jangan pikir emas ngeblong begitu aja, enggak. Emas di masa Nabi siapa yang buat? Romawi. Romawi di sana ada gambar dewa-dewanya di mata uang emas itu. Jelas Anda? Berarti ini ada nilai pembuatan juga atau tidak? Ada. Maka dalil yang menyebutnya tadi tidak kuat. Memang mungkin nilai pembuatannya lebih kecil dibandingkan yang kalung 1 meter tadi. Karena kecil digabungkan. Terus. Si. Kemudian dalil bahwa ilat riba emas adalah samaniyah atau uang sebagai alat tukar, dan bila ilat ini hilang dari emas karena sekarang emas bukan lagi sebagai alat tukar, telah diganti dengan uang kartal, maka emas dianggap sama dengan barang lainnya, boleh ditukar dengan uang kartal dengan cara tidak tunai. Ya, ini dalil siapa tadi ini? DSN. DSN. Kata mereka, sekarang kan kita enggak pakai emas. Kita pakai uang kartal, rupiah, dolar, dan lain-lainnya. Ya. Maka itu emas sama dengan komoditi yang lain. Barang niaga yang lain sama dengan emas. Maka syarat tidak harus tunai bila ditukar dengan rupiah. Karena sudah keluar dia dari sifatnya sebagai mata uang. Betulkah sudah keluar? Ini kata dakwaannya. Betulkah sudah keluar? Hah? Sampai sekarang, orang menilai hutang jangka panjang dengan emas atau rupiah. Kalau pakai rupiah, rugi dia. Tahun 70 minjam ke abangnya 1 juta. 71 minjam ke abangnya uang 1 juta. Udah lama cari abangnya enggak ketemu-temu. Sekarang bertemu dia. Masya Allah bang, aku cari kamu kemana-mana enggak ketemu, aku bayar hutang ingat 1 juta. Nih bang sekarang 1 juta. Kata abangnya, Masya Allah kau memang adik yang berbakti. Hah? Ribut atau tidak seperti ini? Saya enggak mau riba bang, saya udah ngaji sekarang. Bukan saya enggak mau kamu ngasih uang ke kamu, saya siap insya Allah. Tapi enggak mau riba saya. Hah? Pasti rujukannya kepada emas. Si abangnya akan mengkonversikan, dan ini fatwa dari Oki. Utang jangka panjang atau pembayaran utang piutang dengan mata uang yang terkena inflasi yang hiper. Tinggi inflasinya. Maka yang dikeluarkan oleh Oki, bila inflasinya lebih dari 70%, maka mata uang itu dianggap mata uang batal, tidak ada gunanya. Buktinya, andai dia bawa sekarang mata uang yang 70% masih sama gambarnya. Anda bawa umpamanya pecahan tahun 71 berapa pecahan terbesar? 10.000. Mana yang senior? Tahun 71 mah pecahan mata uang berapa yang tertinggi? 10.000. Andai itu dibawa sekarang, diberikan, mau terima si abangnya? Saya dulu kan pakai ini pinjamnya ke kamu. Saya biar pakai ini, kenapa tidak mau juga? Berarti kan mata uangnya sudah tidak laku. Iya atau tidak? Kalau emas pernah tidak laku? Hah? Ini emas tahun 71, saya tidak mau terima. Pernah ada seperti itu? Belum pernah. Berarti itu dia yang mata uang. Tidak pernah dia tidak laku. Mau Anda bawa kemanapun di atas muka bumi ini, ke timur, ke barat, ke tengah-tengah, ke selatan, ke utara, emas, ya emas. Nilainya sama. Jelas? Itu dia yang mata uang. Ada atau tidak ada negara manapun, yang emas tetap emas. Ya, tapi kalau mata uang tutup negara tadi, atau jangan tutup, dibatalkannya saja memakai uang tadi, sudah tidak laku dia lagi. Berarti ya hakikat uang, semua fungsi uang itu ada pada emas, tidak ada pada mata uang yang lain. Terus Ustaz. Sangat lemah dari tinjauan kaidah usul fikih. Sangat lemah, maaf, berarti menggantung pernyataannya ya. Ya, berarti dari tinjauan usul fikih, pendapat DSN tadi sangat lemah. Coba bagaimana usul fikihnya, Ustaz? Usul fikihnya? Di sini dibaca. Bukan dari kepala Ustaz, berat itu. Karena persyaratan keabsahan sebuah ilat mustanbatah bahwa ilat tersebut tidak boleh menafikan ilat asalnya, maka ilat samaniyah yang sifatnya ijtihad para ulama tidak boleh menafikan ilat emas yang dijelaskan Nabi secara tekstual. Faham ini maksudnya? Faham? Dalam ilmu usul fikih, dalam bab kias, syarat boleh mengkiaskan, ya. Kalau tadi kan takhrid bukan kias. Kalau syarat mengkias, mengkiaskan, ini ada suatu hukum yang ditetapkan dengan nas Quran atau hadis. Kemudian satu yang lain dikiaskan kemari. Faham? Syaratnya adalah tidak boleh yang cabang membatalkan yang asal. Ilat cabang tidak boleh membatalkan ilat yang asal. Rupiah, kenapa dia termasuk komoditi riba? Apa dalilnya? Apa dalilnya dikiaskan dengan emas dan perak? Paham? Paham atau tidak? Paham. Emas dan perak, apa ilatnya masuk komoditi riba? Kenapa ada apa ilatnya masuk komoditi riba? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahab bidz-dzahab wal fiddah bil-fiddah." Ya atau tidak? Paham? Maka dalam ilmu usul fikih yang dijelaskan oleh Zarkashi, ya, dalam Al-Muhit fi usul fiqh, bahwasanya ilat yang cabang ini enggak boleh membatalkan ilat yang asal. Ilat yang asalnya tetap pakai nas Quran. Masa yang ini yang dikiaskan dengan ini sekarang membatalkan yang ini? Paham maksudnya? Tadi rupiah disamakan dengan emas dan perak. Kemudian rupiah membatalkan fungsi emas dan perak. Dikatakan bahwa sekarang emas dan perak bukan lagi balat tukar, maka batal hukumnya. Ente batalkan, Nabi menetapkan. Nabi kan menetapkan. Iya atau tidak? Ini cara ilmu usul fikihnya tidak masuk. Saya enggak tahu siapa yang buat fatwa ini. mungkin tidak lulus kalau harus ngambil S3 usul fikih. Ya, sama logika. Bisakah kantor cabang menutup kantor pusat? Kan gitu katanya kan ya. Kan rupiah cabang dari emas. Sekarang rupiah membatalkan hukum emas. Kan intinya itu. Ini yang asal kantor pusat buka cabang. Lalu cabang ini membatalkan status kantor pusat. Terpusat tutup, kata pihak cabang. Bisa? Bisa berarti kalau kudeta, bisa berarti bisa. Tapi ilegal gitu maksudnya. Maling gitu. Ngerampok. Ya. Seperti itu logikanya. Dari tinjau sisi ilmu ilmiah pun tidak masuk dalam kaidah. Lebih tegas lagi, Syekh Ibnu Bayyah, ulama senior ketua Majelis Fatwa Eropa, menjelaskan. Syekh ini Ibnu Bayyah, beliau salah seorang peneliti senior di OKI di bidang usul fikih. Beliau ulama Mauritania, ulama besar dari Mauritania, pernah menjadi menteri agama di Mauritania dan hafal Quran, hafal Kutubu Sittah, Bukhari, Muslim di kepalanya, kemudian Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i di kepalanya. Ya, ulama besar, sangat besar. Kalau Anda dengar ceramah-ceramah dia di Google, Anda akan tahu siapa dia. Bukunya yang terakhir yang beliau tulis sangat bagus, Sina'atul Faqih. Artinya Sina'atul Faqih, bagaimana seorang ulama fikih membuatkan hukum, perinciannya bagaimana. Luar biasa ulama mazhab Maliki beliau. Terus, apa kata beliau? Menjelaskan dalam bukunya Muqasid Al-Mu'amalat, ilat mustanbatah atau ilat yang berasal dari ijtihad para ulama. Ya, itu tadi dia yang ilat untuk rupiah. Kan itu ijtihad para ulama. Terus. Tidak mungkin dapat membatalkan hukum yang diilatnya ketika ilatnya tidak terdapat pada hukum tersebut. Ya. Jadi beliau contohkan. Apa contohnya? Seperti ya, ilat-ilat samaniyah pada emas dan perak, ketika emas dan perak tidak lagi sebagai alat tukar, maka ketiadaan ilat samaniyah pada emas dan perak tidak berpengaruh pada hukum riba emas dan perak. Ya. Karena riba emas dan perak dinaskan oleh pembuat syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin dibatalkan oleh ilat mustanbatah. Ijtihad tadi yang mengungkap tal tadi. Terus juga dari tinjauan muqasid syariah yang lain, maksud larangan menukar emas dan perak secara tidak tunai merupakan maksud utama yang sangat jelas, maka tidak mungkin dinafikan oleh maksud pengikut, yaitu samaniyah yang derajatnya zonni. Ya. D. Andai pendapat Ibnu Taimiyah kita anggap sebagai pendapat yang kuat, tetap juga tidak dapat dibenarkan menarik hukum boleh menukar uang kartal dengan emas seperti yang dipraktikkan oleh bank syariah, karena Ibnu Taimiyah tidak membolehkan secara mutlak. Beliau mengikatnya selama emas tidak dimaksud sebagai samaniyah atau alat tukar harga. Persyaratan ini tidak terpenuhi pada praktik bank syariah, karena emas yang dijual secara murabaha oleh pihak bank bukanlah emas perhiasan, akan tetapi emas batangan yang memang dimaksudkan sebagai investasi. Sedangkan menjadikan emas sebagai investasi juga merupakan salah satu fungsi uang. Ya, jelas ini kan ya. Mereka ambil pendapat Ibnu Taimiyah, tapi kemudian dalam praktiknya enggak ada hubungan dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Ya. Ini apa maksudnya ini? Wallahu alam. Kita tidak menuduh niat orang, tetapi itu yang terjadi mau diapain. Ibnu Taimiyah mengatakan perhiasan boleh ditukar tidak tunai. Ya, kalau yang mereka jual oleh bank syariah, tidak ada yang perhiasan mereka jual. Yang mereka jual adalah emas lantakan yang tujuannya memang untuk investasi. Dan investasi adalah maksud dari uang itu sendiri adalah sebagai investasi. Atau lindung nilai atau penyimpan kekayaan. Terus. E. Fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas tidak tunai membuka celah menghalalkan riba jahiliyah. Ya, ini celah untuk terjadinya riba jahiliyah. Coba bagaimana cara berpikirnya? Misalnya, seorang rentenir dengan sangat mudah mengakali riba dengan cara. Sebentar, berarti saya ngajarin rentenir ya? Bagaimana membuat riba? Ya, ini kemungkinan yang terjadi akibat dari fatwa tadi. Jadi para rentenir dapat ilmu baru dia. Ah, terus. Ia menyerahkan uang tunai. Nanti keluar lagi rentenir syariah. Ada ilmunya ini. Seorang rentenir dengan sangat mudah terus. Ia menyerahkan uang tunai kepada seorang kreditur sejumlah 10 juta rupiah dengan imbalan emas sebanyak 20 gram yang akan diterima setelah 3 bulan. Ya. Dia menyerahkan rupiah. Bayarnya pakai apa? Emas. Kalau boleh jual beli tidak tunai, udah rentenir dapat untung dari ini. Ya atau tidak? Karena uang di depan, emas di belakang, lebih mahal atau lebih murah? Kalau emas sama-sama per hari ini umpamanya per gram 600, tapi dibayar uang sekarang, emasnya nanti 6 bulan lagi, apakah 1 gram dapat 600 atau 1 gram setengah? Hah? 1,5 gram. Ya atau tidak? Berarti dari sini saja sudah untung dia. Paham? Terjadi riba nasi'ah. Terjadi riba fadl. Ini ilmu rentenir, ilmu baru bagi rentenir. Maka rentenir pun harus ngaji juga. Biar di-upgrade ilmunya juga. Hah, terus. Padahal harga emas saat akad dibuat hanyalah Rp560.000 per gram. Maka 10 juta rupiah seharusnya sebanyak 17,8 gram emas. Ya. Pada saat penyerahan emas, maka rentenir menerima 20 gram emas yang harganya pada saat ia menyerahkan uang tunai 10 juta sama dengan Rp11.200.000. Dengan cara jual beli emas tidak tunai, rentenir sudah mendapat penambahan nilai utang sebanyak Rp1.200.000. Belum lagi pertambahan nilai utang akibat kenaikan harga emas dan penurunan tukar mata uang akibat inflasi. Paham antum itu kan ya? Hah, terus. Dari deskripsi di atas sangat jelas bahwa konsekuensi dari fatwa membolehkan jual beli emas tidak tunai merupakan jalan untuk terbukanya secara luas praktik riba jahiliyah dalam bentuk pertambahan nilai utang. Wallahu alam. Wallahu a'lam. Semoga kita minta tolongannya kepada Allah. Karena ini seperti yang saya katakan tadi. Nanti jangan heran Anda muncul dalam tenir syariah. Karena akadnya ada. Ya, di akal-akal tadi bisa. Terus. F. Fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai bertentangan dengan panduan perbankan syariah internasional yang dibuat oleh AAOIVI yang biasanya mereka bilang AAOIVI. Yang menyatakan dalam bab Al-Murabaha lil Amir Bishira nomor 2/2/6 yang berbunyi la yajuzu ijra'u murabahah apa Turki al-muajjala fi zahabi au fiddati au umlati. Jual beli murabahah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada objek emas, perak, dan mata uang. Ya, ini sama nas ini, teks ini ditentang oleh DSN tadi yang mengatakan boleh murabahah yang tidak tunai objeknya emas. Paham Anda ini? Kira-kira mana lebih kuat menurut Anda? Fatwa DSN Indonesia atau fatwa dari ulama dunia seluruhnya yang berpusat di Bahrain? Mana lebih kuat? Pasti pusat adalah Bahrain. Cuman masalahnya kalau untuk perbankan syariah belum ada standar internasional seperti perbankan riba. Kalau perbankan riba untuk produk mereka, mereka pakai standar kan ya? Apa nama standarnya? Basel namanya apa? Basel namanya? Standar produknya namanya apa? Basel 1 gitu-gitu kan ya. Ini yang membuatnya di mana? Kalau Basel di mana yang membuatnya? Swiss. Kalau ini standar produk untuk bank syariah yang membuatkan di Bahrain. Dibuat oleh seluruh dunia. Mereka sampai sekarang tidak membolehkan produk emas murabahah tidak tunai. Di Indonesia ada. Kan aneh. Ya. Apakah karena memang untuk standar perbankan syariah itu belum ada penekanan dari pihak internasional, belum ada. Maka setiap negara, kecuali negara yang mau berinduk, atau bank yang mau berinduk Indonesia, belum ada satupun bank Indonesia yang berinduk ke sana produknya. Baru berinduk ke DSN Indonesia tadi. Sehingga fatwa yang muncul berbeda dengan standar internasional. Baik, terus. Setelah menjelaskan tanggapan terhadap fatwa DSN di atas, maka sangat nyata kelemahan fatwa tersebut dan perlu dikaji ulang. Semoga Allah menuntun ke jalan yang lurus. Amin. Alhamdulillah. Kita mulai pertanyaan dari Ikhwan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di luar kajian hari ini. Iya. Kebetulan istri saya akan resign dari asuransi. Masya Allah, tabarakallah. Saya sudah duluan. Masya Allah, tabarakallah. Terus, dia akan mendapatkan uang DPLK pensiun dari perusahaan dan BPJS ketenagakerjaan. Dan dia punya rencana uang tersebut mau digunakan untuk umroh orang tua atau mungkin kami berdua. Itu gimana? Apakah boleh Ustaz? Terus satu lagi saya juga ada KPR, saya mau lepas KPR saya. Rencananya saya mau jual, ada teman yang tertarik. Setelah saya lunasin ada kelebihan, apakah kelebihannya itu boleh saya gunakan Ustaz? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seorang muslim hidup yang ditujunya adalah keridhaan Allah. Sesuatu yang dibolehkan oleh Allah dan diridhai oleh Allah, itu yang dikejarnya. Bila terlanjur jatuh ke dalam murka Allah, sesuatu yang dilarang oleh Allah, mereka idza massahu ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Allah menggambarkan tentang sifat orang-orang beriman tersebut. Mereka bila terkena godaan dan larian syaitan, ya, karena tidak mempelajari syariat Allah sebelumnya, terjatuh ke dalam dosa. Ketika dia sadar dan ingat ini dosa, ya, mereka langsung melakukan apa yang dicintai oleh Allah, seperti yang dilakukan oleh ikhwah kita tadi dengan istrinya meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan alhamdulillah sudah lama antum resign ini. Saya sih dari bulan Mei, itu setelah 13 bulan tahun. Bulan Mei masalah, 2018. Ya. Sampai sekarang masih hidup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak orang menyangka akhi, kalau resign dari kerja itu habis itu mati lagi enggak punya uang. Iya. Betul itu, coba jawab. Betul enggak seperti itu betul, cara berpikir? Hah? Betul. Kok betul Anda salah masih hidup? Maaf, grogi. Coba pegang badannya, betul dia itu yang ada. Betul, alhamdulillah kalau betul. Jazakallahu khair. Wabarakatuh. Ya. Banyak orang yang beranggapan seperti itu. Tidak pernah hidup Anda satu pun, bahkan detak jantung Anda pun Anda yang mengatur sendiri, sudah ditentukan oleh Allah rezeki Anda. Bahkan hewan yang melata pun dengan tingkat kecerdasan jauh di bawah kecerdasan Anda sebagai manusia, mereka tidak pernah takut masalah rezekinya. Coba Anda lihat di sekitar Anda, ada semut, ada apa hewan, ya, dia enggak takut masalah rezekinya ada atau tidak, karena Allah sudah menjamin itu semua. Ya. Alhamdulillah mereka menuju ridha Allah. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan sisa dari bekerja tadi, ada uang dalam bentuk tabungan DPLK dan lain-lainnya. Bolehkah diambil dan digunakan buat umroh? Ya. Diambil seluruhnya boleh. Tapi penggunaannya untuk apa? Umpamanya diambil oleh istri Anda tadi. Dapat angka umpamanya 200 juta rupiah. Apakah halal ini? Ini kan uang didapat dari hasil bekerja riba. Maka ini adalah uangnya haram. Ya. Apakah boleh dimanfaatkan? Kalau dikeluarkan semua uang tadi, ya, dia tidak punya apa-apa lagi. Ya, berarti dia fakir miskin. Maka boleh dia potong untuk kebutuhan pokoknya. Tapi kan ini kasusnya istri. Ya. Tanpa uang ini Anda bisa memberikan nafkah kepada istri Anda dan bisa bertahan hidup dia dengan nafkah tersebut? Alhamdulillah. Berarti bagi istri ini bukan kebutuhan pokok karena dijamin oleh suaminya. Insyaallah. Hah? Maka 200 juta tadi tidak halal untuk sama sekali apapun, jangankan untuk umroh. Untuk dia ambil saja 10.000 beli bensin pun haram. Lalu ini 200 juta mau dikemanakan? Berikan kepada fakir miskin. Nanti jadi kaya fakir miskinnya, Ustaz. Dapat dia 200 juta. Hah? Kalau jadi kaya bukan fakir miskin lagi namanya. Ya. Berapa yang boleh Anda kasih ke dia, kepada fakir miskin tadi? Anda boleh berikan kepada dia untuk menutupi kebutuhan pokoknya setahun. Sama seperti memberikan zakat. Ya, Anda datangi, umpamanya ada tetangga, ada kerabat yang menurut Anda hidupnya susah. Anda tanyakan berapa pendapatan, umpamanya pendapatan suaminya 5 juta sebulan, pengeluaran anaknya ada 4 di pesantren. 4 di pesantren udah 5 juta lebih itu kan ya. Hah? Belum lagi rumah ngontrak, ya, buat kehidupan sehari-hari dari mana? Kira-kira kebutuhan pokoknya sebulan itu adalah 10 juta. Dari mana dia dapatkan sisa nutupin, nutup lubang, gali lubang, nutup lubang, gali lubang, nutup lubang. Terima gaji bayar, nanti ngutang lagi 10 hari lagi. Terima gaji bayar, ngutang lagi 10 hari lagi. Ya, ini Anda katakan kepada dia, 5 kekurangannya dikali setahun kebutuhannya tadi, kebutuhan pokoknya 5 kali 12 60 juta. Anda katakan ini ada uang saya salurkan kepada Anda 60 juta. Jelas? Bukan 200 juta untuk dia, cuma 60. Berapa sisa lagi? 140. Cari fakir miskin yang lagi, yang lain lagi. Berikan, lakukan hal yang sama. Mungkin kekurangannya cuma 30. Anda berikan 30. Masih ada sisa berapa lagi? 110. Cari fakir miskin yang lain lagi. Mungkin dah kekurangannya cuma 10 juta karena masih bujangan, kasih dia 10 juta. Jelas? Seperti itu. Ya. Selesai? Yang pertama selesai, yang kedua apa tadi? BPJS, yang KPR, Ustaz. Yang saya ada KPR, saya mau lepas, ada teman yang mau bayarin, sisanya saya lunasin. Terus sisanya lagi saya menggunakan uangnya uang. Halal atau tidak penjualannya ya. Tadi? Ya. Alhamdulillah halal. Makasih Ustaz. Allah berkah. Ya, karena beliau membeli rumah dengan bank syariah ini. Bank syariahnya ngasih Anda rumah atau ngasih uang? Kalau ngasih uang berarti bukan beli rumah dari bank syariah. Pinjam uang ke bank syariah, beli ke developer. Ini sama ribanya dengan KPR yang dari bank konvensional. Anda berakad dengan developer, uang Anda kurang, pinjam ke bank konvensional. Kan sama aja, enggak ada jual beli rumah di situ. Kalau dia ngasih rumah, iya. Ya. Tapi ini akadnya riba, betul riba. Tapi bila ini akadnya riba, apakah rusak jual beli Anda? Tidak. Jual beli Anda dengan developer sah. Berarti rumah ini milik Anda sah. Cuman Anda pinjam uang ke sini, ini haram. Bila ini sudah selesai pembayaran yang haram riba tadi, ini rumah milik Anda. Sah, Anda jual, dapat keuntungan lebih, sah, itu halal. Anda pakai pun halal. Wallah ta'ala a'lam. Ya. Ahwat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ustaz, saya beli rumah harganya 950 juta. Masya. Waktu di notaris, notarisnya bacain hak-haknya itu. Bacain apa? Bacain yang ada di BPJB-nya, Ustaz, di akte jual belinya. Bahwa si A ini itu gitu, Ustaz. Tapi harganya yang ditulis di situ 750 juta, Ustaz. Nah, menurut mereka, kontraktornya dan notarisnya bilang, dia bilang sudah diverifikasi oleh orang pajak. Gimana tuh, Ustaz? Yang penting rumah sudah milik Anda. Udah saya bayar, Ustaz. Udah saya bayar. Enggak, rumah yang dia maksud adalah rumah yang sama. Iya, Ustaz. Ya, dan sudah Anda tempatin? Belum. Ya, artinya sudah Anda terima atau belum? Sudah. Sudah. Yang Anda bayar 900, yang diteruskan 750. Iya. Ya. Jual belinya sah. Boleh ya, Ustaz ya? Jual belinya sah. Adapun akad ini yang berbohong kan bukan Anda. Enggak, yang mengenai pajak itu, Ustaz. Yang berbohong kan notaris. Iya. Iya. Anda tidak berdosa. Ya. Enggak, saya takut aja. Karena kalau saya sih enggak ada masalah ditulisnya itu 750 juta di suratnya, Ustadz. Saya takutnya karena kan saya jadi bayar pajaknya kurang. Enggak sesuai dengan harga yang beneran saya bayar gitu, Ustadz. Terus? Boleh apa enggak? Berdosa atau tidak berarti ya, kalau kurang bayar pajak. Iya. Ya. Anda tidak bayar pajak pun tidak berdosa. Alhamdulillah. Ini pertanyaan dosa dan tidak ya. Jangan katakan saya menyuruh orang untuk tidak bayar pajak. Saya hanya mengatakan Anda tidak bayar pajak tidak berdosa. Tapi kalau tidak bayar pajak berdosa juga tidak. Alhamdulillah. Ya. Yang ada larangan dari Rasulullah SAW menarik pajak. Iya, Ustaz. Yang menarik ya tidak boleh. Kalau anda kan yang bayar. Iya, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iwan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai apa penyetujuan riba walaupun kita sudah melunasinya, contohnya kan kita kan tidak boleh pakai kartu kredit walaupun kita bayar sebelum jatuh tempo sehingga kita tidak kena riba, tapi tetap tidak boleh gara-gara kita menyetujui riba. Yang jadi pertanyaan, misalkan kita membeli sebuah kios di dalam suatu mall, kios ini kita beli secara tunai, umpama harganya 500 juta. Tidak ada riba di sana. Setelah kios itu kita miliki, nah di dalam mall ini dia ada peraturan tiap bulan harus bayar service charge dan listrik. Kalau kita terlambat membayar service charge, bayar apa? Service? Service charge. Ah, anggap setiap bulan 500 ribu. Jadi kita beli kios harga 500 juta, sudah menjadi milik kita, tapi kios ini terletak di dalam mall. Di dalam mall itu ada namanya service charge. Kalau kita terlambat membayar service charge, maka anggap akan ada denda riba gitu, Ustaz. Nah, yang jadi pertanyaan, walaupun kita bayar tepat waktu, itu kan kita tidak kena riba, tapi kita menyetujui ribanya. Boleh nggak saat kita membeli kios seperti itu gitu? Kios yang nantinya akan ada service charge tiap bulan, yang kalau kita tidak yang kalau telat bayar kita akan kena riba gitu loh. Tapi kiosnya kita beli tunai. Anda beli kios tunai halal atau tidak? Halal. Halal. Sekarang ada service charge. Iya. Ya. Yang itu kalau ada pernyataan terlambat akan ada denda riba, pernyataan ini kan ya? Betul. Dua berbeda atau hal satu yang sama? Enggak tahu, Ustaz. Kok enggak tahu antum? Antum namanya siapa? Haji. Haji itu namanya siapa? Wahab. Dua hal yang berbeda, apakah sama atau tidak? Sama-sama manusia, Ustaz. Cuma namanya aja beda, Ustaz. Saya kira antum coba pegang kepalanya. Lagi sadar atau tidak? Dua orang berbeda sama dari mana? Kok sama manusia, antara anda dengan loteng ini juga sama-sama makhluk Allah? Ah ya betul, Ustaz. Ah sama berarti? Jadi gimana, Ustaz? Baik. Haji dengan lampu sama. Sama-sama ciptaan Allah. Betul, Ustaz. Baik. Ya. Dia dua hal yang berbeda. Tapi anda jangan menyerah. Bilang ke pengelola mall tadi, kenapa harus saya tanda tangani? Saya gak mau tanda tanganin charge service yang seperti ini akadnya. Coret ini. Ini nanti anda gak bayar gimana? Saya bayar tuh setahun full udah. Hah? Mau gak dia? Saya tidak tahu, biasanya sih berlakunya selama 20 tahun itu HGB kalau nggak salah, Ustaz. Berapa tahun? Kemungkinan 20 tahun, setelah 20 tahun nanti diperpanjang lagi. Sekarang gitu. Anda beli sudah berapa tahun jalan? Ya orang tua sih. Permajaan gedung biasanya berapa tahun? Per berapa tahun? Hah? 20 tahun. 25. Umur gedung 20 tahun. Ya. Baik, 20 tahun. Sekarang sudah berapa lama mall itu? Ya anggap 10 tahun, Ustaz. 10 tahun, tinggal 10 lagi umurnya kan ya. Saya bayar untuk 10 tahun sekarang. Buang klausa ini. Kalau seandainya saya belum membelinya bagaimana, Ustaz? Apakah saya harus menghindarinya atau bagaimana, Ustaz? Kalau anda tidak berani untuk ngomong tadi, jangan bermain api. Masih ada unsur dosanya. Tapi kalau anda ingin berani, alhamdulillah. Sekarang mall itu udah mangap-mangap antara hidup dan mati ya. Hampir habis usahanya dengan online. Ada aja orang yang mau beli sudah senang hatinya. Ada aja orang yang mau nyewa udah bangga luar biasa. Ya. Sekarang dia enggak akan, sekarang daya tawarnya lemah. Cuman Allah mensifati syaitan lemah. Tapi kenapa kita bisa dari syaitan? Karena kita lebih lemah lagi dari syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, kata Allah. Syaitan itu usahanya menyesatkan manusia lemah. Tapi Anda dalam keadaan lemah, biasanya orang kesurupan pada saat dia keadaan lemah, dalam keadaan galau segala macam, itu gampang kesurupan, gampang dimasuki syaitan. Tapi orang dalam keadaan kuat, kuat berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan ingat Allah, biasanya hampir-hampir tidak ada kesurupan. Jelas? Kalau seandainya pengelola tidak menyetujui klausa itu bagaimana? Jadi misalkan saya menjelaskan kepada teman saya itu, Anda tinggal bilang saya nggak jadi beli. Kalau Anda nggak menyetujui klausa ini, saya coret, saya cari yang lain. Berarti masih ada unsur-unsur dosanya di sana, Ustaz, ya? Jazakallahu khairan, Ustaz. Silakan Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kan mau buat usaha ya, untuk kayak misalkan produksi kayak baju ataupun gamis-gamis gitu, Ustaz. Nah, misalkan ada saya ngegandeng dua orang ya, Ustaz. Saya sebagai paham saya apa dua orang? Saya mau usaha produksi baju gamis. Sampai gitu. Sampai di sana paham yang dua orang tadi apa? Nah, saya menggandeng teman. Menggandeng. Iya. Nah, apa maksud menggandeng? Maksudnya itu? Yang satu misalkan saya pemodal nih, terus yang satu lagi tim untuk penjual, satu lagi untuk produksi. Jadi yang buatnya, yang penjahitnya gitu. Ustaz. Sebentar, maksud tim penjual dia digaji atau tidak? Enggak. Jadi dia ikut. Berarti dia ikut dalam usaha Anda memberikan modal jasa. Iya, betul. Yang satu lagi produksi ini maksudnya apa? Dia yang jahit, yang buat. Tanpa digaji juga? Tanpa digaji. Dia mendesain, dia menjahitnya. Iya, betul. Lalu Anda apa? Pemodal. Anda memberikan modal itu apa? Uang? Uang. Untuk biaya operasional mereka? Iya, betul. Kecuali gaji. Gaji nggak dapat masing-masing? Terus? Terus, nanti pas laba gitu ya, Ustaz, sampai 1 tahun ke depan, dia dibagi, pembagiannya gimana ya, Ustaz, ya, untuk yang syari'inya? Iya, pembagian untungnya, Ustaz, maksudnya. Wallahu ta'alam, ini syarat dalam musyarakah atau kerjasama, sebagian mazhab para ulama dan ini mazhab Imam Syafi'i, wajib modal itu berbentuk uang atau uang emas atau perak. Sekarang mata uangnya rupiah, rupiah. Iya. Ya. Ya. Kalau ini ada yang tenaga seperti yang jahit, yang produksi. Kan modalnya jadi tenaga dia. Iya. Sebagian ulama tidak boleh. Jadi mazhab Syafi'i. Kalau mazhab jumhur para ulama, Anda mazhabnya apa, Ibu? Syafi'i. Berarti tidak boleh. Udah? Nggak tahu, Ustaz. Udah tidak boleh, batal. Ya, maksudnya yang syari'inya kayak gimana, Ustaz? Apa? Yang syari'inya. Itu yang syari'i menurut Syafi'i batal. Ya, umpamanya yang satu modalnya adalah kambing. Yang satu modalnya adalah kandang dan rumput dan tempat. Ya, yang satu modalnya tenaga. Ini menurut Imam Syafi'i batal akadnya. Harus semuanya modalnya adalah uang. Oh, jadi bertiga ini kita ngasih uang, terus udah gitu kita olah bersama gitu ya? Iya, modalnya masing-masing uang. Jadi intinya terus nanti pembagian. Kalau dalam pendapat jumhur, tapi jangan nanti Anda lompat mazhab nanti Anda. Saya sampaikan, kalau jumhur ulama boleh selain uang, tetapi dinilai dengan uang. Pamannya yang kandang, Anda ikut sertakan kandangnya kah atau jasa kandang? Beda ini nanti dalam bagi hasilnya. Karena beda nilainya. Kalau kan jasa kandang umpamanya untuk sekali masuk dan dijual itu butuh 1 tahun. Jasa penyewa kandang 1 tahun cuman berapa persen dari harga barang biasanya? 5%. Anda harga rumah 1 miliar beli. Kalau disewakan berapa persen harga sewa dari harga rumah? Biasanya hitung-hitungannya 5. Anggap 5%. Ya. Beda kalau yang disertakannya di sini jasa kandang 5%. Kalau kandang yang disertakannya tentu harganya mungkin 100 juta. Anda kambing tadi Anda ikut sertakan nilainya Anda beli 100 juta. Ya. Karena ketika mati kambing Anda semuanya, Anda dapat apa lagi? Enggak ada. Enggak ada. Tidak ada kerjasama namanya. Kalau yang kerjasama, Anda sertakan tadi apa? Kesepakatan di atas kertas adalah jasa kandang. Kalau jasa kandang, ya udah, berarti kandang milik kamu dalam waktu 1 tahun tadi. Tapi kalau matinya baru 1 bulan mati, 11 bulan Anda yang pemilik kambing masih ada hak di tempat dia jasanya selama 11 bulan lagi. Paham ini? Iya. Kalau harga harga pembuatannya tadi 1 miliar, ya, nanti dalam bagi hasilnya berdampak. Karena kalau sewa umpamanya cuma 50 juta, sedangkan modal an yang kambing 100 juta, berarti 1:2. Iya. Kalau yang disertakannya adalah barang kandangnya, ya, bukan jasanya, berarti nilai modalnya 1:10. Yang punya kambing 1, yang punya kandang 10. Karena 1 miliar. Iya atau tidak? Beda tentu bagi hasilnya. Setelah berhenti berhasil, dia dapat 10, Anda cuma dapat 1. Tapi ketika mati, Anda punya 1 di harga kandang tadi. Dia sewakan ke yang lain, dia pakai, dia bayar sewanya ke Anda 1/10. Paham konsekuensinya ini? Iya. Karena ribet seperti ini, makanya Imam Syafi'i membatalkan akad musyarakah bila modalnya bukan uang. Dan karena Anda mazhabnya Syafi'i, maka berarti jawabannya sudah jelas. Berarti maksudnya Adam, kalau misalkan digaji gitu bisa ya Ustaz ya? Apa? Misalkan gini, jadi bukan kerjasama, jadi misalkan si pemodal bukan itu... Bukan kerjasama, berarti rubah lagi akad. Rubah akad pertanyaan selanjutnya berarti. Silakan. Ya, yang Ikhwan dulu silakan. Baik, pasti Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sekarang bekerja di IT consultant. Masya Allah. IT consultant itu kita menjual barang-barang ke financial service seperti asuransi, banking, Gojek gitu. Terus yang jadi pertanyaan saya, kita menjual barang-barang IT itu kan ke banking lah, katakanlah ya. Terus setelah itu kan bankingnya kita, yang syariah saja atau yang ribawi saja? Masih campur Ustaz. Campur, berarti masih campur. Pendapatan perusahaan Anda ada yang halal dan yang haram. Iya Ustaz. Terus pertanyaannya Ustaz, apa? Pertanyaannya itu boleh enggak Ustaz menjual ke banking atau ke Gojek itu yang ke financial service asuransi gitu kan? Yang lembaganya haram, haram Anda jual ke dia. Iya. Karena akan digunakannya untuk usaha haramnya. Berarti nggak boleh Ustaz. Yang haram itu artinya apa? Boleh. Dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah itu bahasa Indonesia Anda mungkin tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Satu lagi Ustaz, yang kalau yang Gojek ini kan ada yang haram, ada yang enggak tuh. Yang GoPay kan yang haram. Nah itu gimana Ustaz? Dia, kebetulan ada kerjasama juga sama GoPay ini. Iya. Ini yang Anda jual pendukung yang halal atau sistem yang haram? Mendukung yang GoPay. Yang GoPay dan yang enggak GoPay. Yang aplikasinya dan GoPay-nya. Berarti ada yang halal dan yang haram. Iya. Iya, udah. Lebih baik ditinggalkan gitu berarti. orang namanya jualan tentu ingin dapat uang halal. Ngapain saya jual barang atau menjual jasa dapat setengah halal setengah haram? Jelas. Mulai balik. Ya, syukur Ustaz. Afwan. Silakan Afwan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di rumah ada motor dan masih baru. Masya Allah. Kemudian dipakai oleh saudara saya dan rusak. Apa? Masih baru tapi rusak, bagaimana ceritanya? Iya, digunakan sama saudara saya, kemudian jatuh atau gimana jadi rusak. Dan terus? Beliau berniat untuk menukar dengan yang baru, tapi dia membelinya dengan sistem kredit. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Pakai nama Anda atau nama dia? Nama beliau. Tapi dia beli dengan sistem kredit. Iya, betul. Kewajiban dia tidak harus mengganti dengan yang baru. Dia hanya kewajiban dia hanya mengganti selisih harga yang rusak dengan yang ketika dipakainya tidak rusak. Ya? Iya. Kalau begitu berat enggak kira-kira bagi dia? Iya. Kok iya? Daripada dia beli dengan riba? Iya, jadi maksudnya iya, Anda tinggal katakan kepada dia, Anda kewajibannya seperti itu. Baik, Ustaz. Kalau ada rezeki, Anda bayar tunai, alhamdulillah. Kalau tidak, silakan Anda cicil umpamanya 60% atau 50% dari gaji Anda bulanan sampai terpenuhi selisih antara yang rusak tadi dengan yang awal Anda pakai. Sehingga lebih ringan dia. Baik, Ustaz. Ya, Anda membantu dia juga. Iya. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Ya, silakan Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, saya mau bertanya. Jadi, kebetulan kasusnya adalah ayah saya, rahimahullah, waktu itu seumur hidupnya bekerja di lembaga perbankan. Nah, kemudian pada saat meninggalnya, beliau meninggalkan waris kepada saya berupa tanah. Nah, itu saya mau tanya, Ustaz, apakah status tanah itu, jadi pembeliannya berdasarkan dari hasil penghasilan selama dia bekerja di sana. Nah, apakah status tanahnya itu... Anda yakin tidak ada yang halal dari pembayaran harga tanah tadi? Saya tanya ke ibu saya, kebetulan dari uang pembeliannya itu adalah hasil dari penghasilannya dan pinjaman dari kantornya juga seperti ya, itu. Iya, pinjaman itu kan berarti dibayar dengan uang penghasilan di bank juga, iya, kan? Betul. Baik. Nah, itu apakah status harta warisnya itu halal untuk saya atau bagaimana, Ustaz? Harta ini tidak bisa diwariskan. Tapi dipindahkan kepada fakir miskin. Fakir miskin yang mana? Kalau ada fakir miskin di antara ruang kerabatnya, boleh. Kalau tidak, berpindah kepada fakir miskin dari area kerabatnya. Di antara anak, istri, saudaranya, bapak, ada yang fakir miskin? Anda sendiri fakir miskin atau tidak? Alhamdulillah. Anak-anaknya ada yang fakir miskin? Bukan, tapi kebetulan kayak untuk kebutuhan, beberapa kebutuhan rumah cukup besar. Nah, itu ibu saya ada kekurangan untuk perbaikan rumah seperti itu. Apakah kalau dihibahkan ke ibu saya boleh, Sat? Rumah tadi terlalu besar untuk ibu Anda atau pas-pasan? Karena fakir miskin gak boleh juga tinggal di rumah mahal. Ya, fakir miskin rumahnya 5 kamar tidur, 2 lantai. Ini bukan fakir miskin namanya ini. Ibu kos. Jelas? Jelas, insya Allah. Baik, lihatlah kalau rumah tadi cuma 2 kamar, nanti nggak apa-apa ibu-ibu tinggal di sini, ya boleh kalau seperti itu. Tapi kalau tidak pantas buat dia nggak boleh. Kalau misalnya tadi tanahnya itu saya jual, berarti itu murni semuanya lebih baik disedekahkan netat ya? Iya, diberikan kepada fakir miskin pun juga tidak semua harganya. Tadi dapat umpamanya angka penjualannya 1 miliar, ya juga bukan ke satu fakir miskin Anda berikan. Ya, dibagi ya. Berikan kebutuhan tahunannya. Berikan kepada fakir miskin sebesar kekurangan dia. Anda cek ada fakir miskin X tetangga Anda umpamanya, ya, atau kerabat dekat atau kerabat dekat Anda tanyakan berapa pendapatan dia, berapa kekurangannya. Selisihnya Anda berikan kepadanya. Umpamanya gajinya 5 juta, pengeluarannya tadi umpamanya 10 juta. Berarti dia berhak menerima 5 kali 12, 60, kasih dia 60. Berarti masih tinggal 920 juta lagi kan? Ya. Jadi fakir miskin yang lain. Jelas. Jelas insya Allah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kan saya menggadaikan barang sama salah satu kerabat saya. Menggadaikan apa? Barang berupa kamera. Kamera. Iya. Tapi qadarullah kameranya itu menurut si penerima gade ini barangnya hilang. Terus apakah ada kewajiban si penerima gade untuk mengganti dalam bentuk uang? Bagaimana Ustaz? Dia hilang. Dia jelaskan kenapa hilangnya. Hilangnya karena dia kan tinggal nggak sama orang tuanya, jadi ada di tempat kos-kosan gitu, Ustaz. Jadi pas dia pergi katanya sih hilang gitu. Dia Anda tanya hilangnya kenapa? Umpamanya dia bilang saya tidur. Karena dia lagi pergi, jadi kos-kosan itu sempat kosong, tapi memang ada temannya yang kamarnya dikunci nggak? Kebetulan ada beberapa temannya sih memang datang ke situ katanya menurut dia, cuman dia udah make sure. Saya mau menanyakan ini rinciannya, kaidahnya, lihat ada unsur kelalaian atau tidak. Artinya umpamanya dia buru-buru keluar dari kamar karena terlambat umpamanya masuk kerja atau ke kampus sehingga lupa ngunci. Dan pulang hilang kemudian kamera Anda. Ini ada unsur kelalaian. Ini dia mengganti. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu keedahnya. Tapi kalau dia katakan saya qadarullah kena musibah, pintu kamar saya dibongkar orang, kuncinya ketika saya buka itu pergi saya kunci, tapi udah kebuka ketika saya sampai dan hilang ada beberapa barang. Ada kamera Anda, ada mamanya sepatu olahraga saya beli agak mahal, kata dia, dan lain-lain, baju saya agak mahal juga hilang. Ya, ini tidak wajib dia mengganti, karena barangnya dia juga hilang. Berarti tidak ada kelalaian. Jelas? Jelas Ustaz, tapi untuk saya pribadi, saya tetap mengganti uang yang saya terima karena menggadaikan barang itu atau enggak? Tergantung, kalau ada unsur kelalaiannya tinggal di apa nama set off. Oh gitu. Ya, kalau tidak ada kelalaian, iya Anda ganti. Oh ya, baik Ustaz, terima kasih jasa pelayanan Ustaz. Iya. Silakan Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Ustaz, agak di luar tema. Jadi bagaimana hukumnya ketika menyebut ijab kabul mahar itu misalkan 3 gram emas padahal itu kan bentuknya perhiasan Ustaz. Nah itu bagaimana hukumnya ya? Anda mau tukar emas dengan emas atau tukar emas dengan orang? Emas dengan emas. Hah? Kok emas dengan emas? Maksudnya dalam ini dalam Anda ya, memberikan emas kawin ini dapat apa? Ya istri. Dapat istri kan ya? Betul. Kalau tukar emas dengan istri, apakah ada ribanya? Tidak ada ribanya. Jadi ya. Tidak masalah Ustaz ya? Horor pun tidak apa-apa. Boleh. Satu asal jangan menipu aja. Emas palsu Anda kasih ke dia, masih imitasi. Enggak Ustaz. Enggak kan ya? Enggak. Alhamdulillah. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, awas silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ustaz. Silakan Ibu. Saya dan suami berencana untuk berangkat haji. Masya Allah. Pendaftarannya itu ada fasilitas yang ditawarkan pegadaian syariah itu Ustadz, yang Arum Haji itu apa? Arum Haji apa produk namanya? Dari pegadaian syariah. Apa namanya, Bu? Arum Haji nama produknya itu. Harum Haji. Arum. Hai, saya dengarnya Harum. Arum. Ya, Arum. Kalau dari banyak Harum Haji. Terus ya, terus. Itu Arum Haji. Akadnya kalau saya tidak salah, jadi kita semacam menggadaikan sekian gram emas, terus nanti kita dihutangi gitu ya sama pegadaian syariah itu, kita didaftarkan 25 juta itu ke Depak itu ya. Berangkatnya kapan ini? Berangkatnya nanti kan tergantung itunya ya Ustadz ya, jadwalnya gitu ya. Kemungkinan nah, berapa lah tahun lagi? Kalau Jakarta sekitar 7-10 tahun mungkin ya. Nah, ini yang plus atau yang? Yang reguler ya. Reguler 7-10 tahun atau 70 tahun? 7 atau 10 tahun kalau nggak salah daftar tunggunya. Iya. Ah, 12 Jakarta mana ini? Oh, jangka nunggunya sebentar ibu. Setahu saya di atas 20 tahun. Oh, itu kayak kurang paham juga sih Ustadz. Iya, ini harus paham Anda. Karena selama ini emas Anda akan dikenakan oleh dia apa? Mu'nah biaya sewa. Iya. Iya, Anda sewa selama 10 tahun itu habis emas Anda nanti jadinya. Ya, iya, karena mereka menghitung sewanya, makanya dia riba. Makanya intinya aja ya, makanya pegadaian syariah itu riba, karena dia menghitung biaya sewanya bukan seperti biaya sewa seperti biasanya. Yang biaya sewa yang Anda mau nyewa apapun yang dihitung tentu adalah volume, iya atau tidak? Masa berat jenis dari barang tersebut. Barang yang besar dengan barang yang kecil, walaupun harga berbeda, tetap yang besar lebih mahal sewanya. Iya atau tidak? Ya. Tapi mereka tidak hitung begitu. Mereka menghitung biaya sewanya persentase dari nilai emas. Ada lah yang sewa seperti itu. Maka dan bayarnya per 14 hari. Kali 20 tahun habis harga emas, bahkan nanti terhutang Anda. Sewanya udah habis ini, emasnya udah lebih mahal sewa daripada harga emas. Nombokin. Ya. Lebih baik Anda tidak haji, tidak berdosa karena tidak wajib haji ketika antrian seperti sekarang ini. Karena haji itu wajib bagi yang mampu. Ada yang mengira umur dia 20 tahun lagi masih ada? Tidak ada yang bisa memperkirakan. Jelas? Iya, jelas Ustaz. Daripada kemudian Anda memaksakan diri padahal ini mengandung unsur riba. Tidak berangkat haji Anda tidak berdosa. Karena kondisi seperti ini sekarang. Tetapi Anda memaksakan diri dengan cara seperti ini, Anda berdosa besar karena berbuat riba. Belum berangkat haji sudah dapat dosa besar, apa untungnya beribadah seperti itu? Oh iya. Iya Ustaz. Allah barik. Ya, syukron Ustaz, makasih Ustaz. Afwan Ibu. Lanjut. Cukup. Sudah cukup Ustaz. Masih ada waktu? Ya, silakan. Memang masih banyak, Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, jadi ada seorang yang memiliki dananya mengendap di bank, dan dana itu mengendap dan tidak bisa dicairkan karena kelengkapan administrasinya kurang, seperti bukti bahwa uang itu bukan dari hasil money laundry dan juga hasil dari kejahatan. Lalu karena dia tidak bisa mencairkan tersebut, dia mencari orang yang bisa membantu melengkapkan administrasinya. Jadi dia mencari orang yang menyediakan jasa tersebut, dan kebetulan misalnya teman-teman saya dan ayah saya itu ingin membantunya, dan dijanjikan fee 40% dari total uang yang di yang total yang ada di bank tersebut. Jadi misal ada uang 100 juta, kemudian kalau bisa mencairkan uang tersebut, membantu administrasinya, nanti akan dibagikan keuntungan apa dari 100 juta itu 40 juta. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Anda yakin uangnya halal? Ya Ustaz, kalau misalnya uangnya tidak ada unsur money laundry dan kejahatan, itu halal insya Allah. Anda yakin uang dia itu, Anda kenal orangnya? Kebetulan bukan saya mengalami langsung Ustaz. Enggak, ini yang penting dilakukan oleh orang yang ingin membantu orang lain. Iya. Kalau Anda kenal orangnya baik, soleh, dan Anda tahu dulu penjualan dari umpamanya dia menjual tanah, nenek moyangnya dijualnya dan disimpannya. Dulu kan tidak ada keharusan harus ada bebas ini, bebas itu, bebas itu. Ya, sekarang dia sudah ada uang di sana, ingin dicairkan dan harus ada ini, itu. Kalau kondisinya begini, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tidak kenal orangnya, jangan. Siapa tahu betul dia orang yang tidak benar, berarti Anda membetul dia dalam keadaan maksiat. Oke. Kalau misalnya uangnya ternyata benar halal, kita ternyata benar halal, ya boleh Anda bantu dan berpahala Anda bantu dia. Seperti kasus yang tadi, Anda tahu tetangga baik dengan orang ini, ya, dan Anda tahu dulu bapaknya menjualkan tanah untuk dia, ya, dibagi-bagi ke anak-anaknya, dia dapat angka yang besar, umpamanya. Dan dipersetujukan oleh bapak atas nama dia. Ya, dulu kan tidak ada harus bebas ini, bebas itu, surat-surat tadi. Kalau tidak yakin betul seperti itu, berpahala membantu orang ini. Tapi kalau misalnya kita baru belum lama kenalnya Ustaz, dan tapi ternyata dibuktikan uang tersebut halal gitu. Ternyata uangnya halal gitu. Anda tahu dari mana uangnya halal? Anda enggak kenal dia. Karena uangnya itu ditransfer Ustaz dari luar negeri. Uangnya transfer ke dia, ke rekening dia yang ada di dalam negeri, tapi untuk membuktikan uang itu apa? Atas dasar apa ditransfer? Mindahkan uang Ustaz dari rekening luar negeri dia ke dalam negeri. Anda bisa mencari bukti tahu bahwa dia di luar negeri itu bekerja yang halal. Ya kalau misalnya itu terbukti halal misalnya, dan kalau misalnya haram kan berarti kalau kita... Anda yakin, seperti yang saya katakan, Anda yakin, bagus Anda membantu kaum muslimin, walaupun enggak dapat fee. Okay. Ternyata Anda dapat fee, dapat dua, pahala dapat, uang dapat. Okay, Ustaz. Ya. Okay. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz Afan, ini Ana ada titipan pertanyaan dari teman Ana tentang driver online. Itu bagaimana ya hukumnya Ustaz? Sedangkan di situ kan ada sistem GoPay-nya ya. Nah, itu untuk hukum menjadi driver online itu hukumnya seperti apa Ustaz? Ya, wallahu a'lam, pada dasarnya setiap pekerjaan hukumnya adalah halal kecuali ada hal yang menyebabkannya haram. Bila dia driver yang online tadi tidak membantu orang-orang untuk melakukan akad GoPay-nya tadi, tidak menyuruh dia untuk top up, tidak menyuruh dia menawarkan kepada dia untuk bayar pakai e-money-nya, tapi bayar pakai tunai, hukum asalnya tidak ada masalah. Dia hanya mendapatkan orderan karena melalui aplikasi tadi. Tapi kalau dia laksanakan SOP-nya di mana wajib setiap driver tadi menawarkan top up, ya, maka berarti dia mengajak orang untuk berbuat yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi hukumnya tetap boleh ya Ustaz bekerja di situ, asalkan tidak tadi memenuhi SOP yang tadi. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, kalau sebelum ke masjid sudah ada chat tentang bahwa barang saya akan dibeli, akan dibeli oleh teman saya yang akan kajian. Yang akan lalu, kajian. barangnya hadir kajian juga. Iya. Terus lalu barangnya serah terimanya di masjid, cuma ya, bayarnya nanti setelah keluar kajian. Itu bagaimana? Ya, berarti dealnya kapan? Dealnya udah dari kemarin-kemarin. Berarti hutang dengan hutang? Bukan, jadi iya, beberapa hari yang lalu sudah chat, saya pesan barang chat Anda. Deal. Deal. Ada dia setor uang? Enggak. Ada Anda serahkan barang? Belum. Iya, kan ini namanya hutang dengan hutang. Oh iya. Barang hutang, uang hutang. Dan Rasulullah mengharamkan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali bil kali. Rasulullah melarang jual beli hutang dengan hutang. Jelas? Jelas. Lalu bagaimana ketika orang mau pesan barang saya, Ustaz? Itu bagaimana? Kan ketemunya pas saya orang kajian. Pesan barang Anda. Iya. Ya, berarti belum ada boleh akad. Ketika uang dia masuk, berarti sudah ada salah satu yang diserahkan. Salam namanya, salam filhal. Barang menyusul. Atau barang yang Anda serahkan, uang belakangan. Jual beli bisa manin ajil namanya. Juga boleh. Tapi dua-duanya tunda, maka terjadi jual beli hutang dengan hutang. Kalau serah terima, solusinya lagi pada waktu saat itu akadnya, ya bilang akad yang sebelumnya yang deal kemarin batal. Ketika barang sampai kita berakad, mana yang dulu sampai? Kalau uang dulu sampai baru kita berakad, atau barang sampai kita baru berakad. Sama-sama sampai pada saat itu kita akadkan. Berarti yang tadi Anda batalkan ketika bertemu di masjid, disanalah akadnya. Di mana barang diserahkan. Berarti ini berakad di dalam serah terima dalam masjid, berarti enggak boleh, Ustaz. Bukan serah terima ini. Tadi kan akad pertama batal. Batal. Berarti sekarang akadnya. Iya. Yaitu barang diterima, uang nanti sore atau besok dibayar. Iya. Ya. Berarti akadnya di masjid apa di luar? Di luar. Di masjid Nat. Sama tadi itu antara atap dengan manusia, sama-sama makhluk Allah. Jelas antum hei. Berarti dalam masjid namanya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah salam. Terakhir ke awat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa hukumnya bekerja sebagai staf pajak yang jobdesknya membuat laporan pajak, mengurus administrasi pajak perusahaan seperti itu? Kemudian apa hukumnya? Dia dikaji oleh perusahaan atau lembaga yang lembaga pajak? Digaji Sasi oleh pajak. Perusahaan, Ustaz. Berarti tugas dia bagaimana pajak yang dikenakan kepada yang dibayar oleh perusahaan ini seminimal mungkin, yang tidak melanggar aturan, begitu kan ya? Iya. Boleh, karena dia adalah membantu orang yang dizalimi, bukan membantu yang zalim, yaitu pihak negara si penarik. Kemudian hukum apa hukumnya memanipulasi laporan keuangan yang tujuannya untuk mengurangi beban pajak perusahaan, Ustaz? Manipulasi itu artinya berbohong. Iya, maksudnya supaya iya, pajaknya kecil. Berbohong kan berdosa. Iya. Ya, tapi maksudnya dari pihak atasan itu mereka nggak mau menunjukkan laporan keuangan yang asli gitu, Ustaz, karena nggak mau membayar pajak yang sebesar, maksudnya tarif pajak yang besar gitu. Itu tetap nggak boleh, Ustaz. Tinggal Anda katakan saya mau bekerja tapi dengan syaratnya A, B, C. Kalau enggak nanti saya yang masuk ke penjara. Ya atau tidak? Iya, Ustaz. Ya udah. Kecuali Anda siap berkorban untuk perusahaan tadi untuk ke penjara, alhamdulillah. Cukup, Ustaz. Jazakallah khair. Ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bittawfiq. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.